ba'd. Silakan dibaca dulu hafalannya yang belum dari sifatun ustuhsin atau yang sebelum itu. Sifatun istuhsin jaru fa'ili معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصوها من لازم لحاضر كطاهر القلب وجميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وسبق ما تعمل مجتنب فيه مجتنب لها وقونه ذا سببية وجب فارفع بها وانسب وجر مع ال ودون المسحوب ال وما اتصل بها إضافة أو مجردا ولا بها مضافا أو مجردا مع ال ولا تجر بها مع ال ma'al suman waman wamin min an khala wamin idhafati yadiniha wa ma lam yakhuf fa huwa bil jawazi wasima. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. صفة مستثنى جر فاعل معنى بها المشبهة اسم فاعل وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب فارفع بها وانسب وجر مع ال ودون المصحوب على ما اتصل مضافا أو مجردا بها وما فارفع بها وانسب وجر مع ال ودون المصحوب على ما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع ال سمن من الخلا أو ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما. Sifatun ustuhsina jarru fa'ili ma'nan biha al-mushbiha tusma fa'ili wasawguha min lazimin lihadiri katahiril qalbi jamilil zahiri wa amal ismi fa'ilin mu'adda لها على الحد الذي قد هدى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب فارفع بها وانسب وجر مع ال ودون المسحوب ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع ال سمن من الخلاء ومن إضافة لتليها وما لم يخلف وبالجواز وسما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمة الله تعالى في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. صفة استحسن جر الفاعل معنى بها المشبهة اسم فاعل وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى فسبق ما تعمل فيه مستند، وكونه ذا سببية وجد فارفع بها وانصف، وجر مع الودون المسحوب الوما اتصل مضافا أو مجردا بها مضافا أو مجردا، ولا تجر مع السمن من أنخلا، ومن إضافة لتليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: صفات استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهات اسم الفاعلي، وصوبها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. وسبق ما تعمل فيه مزدنب، وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا نوم مجرد، ولا تجر بها مع السمن من الخلا، ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: صفات استحسن جر فاعل معنى بها المشبهات اسم فاعل، وصوبها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم الفاعل مؤدى لها على الحد الذي قد هدى، وسبق ما تعمل فيه مجتنى، وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها واسم وجر مع ودون اسماء ودون المحسوبة على ما اتصل بها مضافا أو مجردًا ولا تجر بها مع اسمًا من الخلا، ومن إضافة لتليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما. قال المصنف رحمه الله تعالى: صفات استحسن جر فاعل معنى بها المشبهات اسم الفاعل، وصوبها من لازم لحاضر كطهير القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد هدى، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المسوب الوما اتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجر بها مع سمن من الخلا، ومن إضافة لتاليها وما لم يهلو فهو بالجواد وسما. صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، وصوب من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد هدى، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها وانصف وجر مع ال ودون المصوب ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجر بها مع السمن من الخلا، ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو بالجواز وسما، وما لم يخلو فهو بالجواز فوسما. Sebelum kita masuk ke bab ta'ajub, kita merujuk sebentar pembahasan terakhir dari al-sifah al-musyabbahah yang disebutkan jumlahnya ada 36, dan kalau dikumpulkan bersama yang tidak bolehnya menjadi berapa? 40 ya. Supaya kita sama-sama untuk apa merincinya. Ma'mulnya sifat musyabbahah ada berapa macam? 6 ya. Yang pertama beral. Iya kan? Yang pertama beral. Contohnya apa? Yang beral. Hah? Al-Hasanu. Boleh berapa sisi ketika beral? 3 ya. Al-Hasanu, Al-Wajhu, Al-Hasanu, Al-Wajha, Al-Hasanu, Al-Wajhi. Ya, ketika sifat musyabahnya tanpa al, demikian pula ada 3. Ya, tanpa al ada 3 tadi kan. Jadi saya ulangi. Jadi makmulnya sifat musyabah kalau di beral, maka ini ada 6 ya. Bersama sifat musyabah yang beral ada 3, Al-Hasanu, Al-Wajha, Al-Hasanu, Al-Wajhu, Al-Hasanu, Al-Wajhi. Sekarang sifat musyabahnya tanpa al, berarti Hasanun, Al-Wajha, Hasanun, Al-Wajhu, terus Hasanul, Wajhi, 6 sudah. Ya, ada 6 nanti, dicatnya 6. Kemudian ada yang kedua dari keadaan sifat makmulnya sifat musyabbahah. Ya. Dia didhofahkan kepada yang beral. Dia didhofahkan kepada yang beral. Ini pun sama ada 6 juga ya. Al-Hasanu apa? Wajhu. Misalnya apa? Abihi ataupun yang beral itu panggil beral. Dia didhofahkan kepada yang beral. Al-Hasanu ya, wajhal ab ataupun apa? Wajhul ab ataupun al-hasan wajhi al-ab. Bersama yang nakironya, hasanun wajhal ab, hasanun wajhul ab, hasanu wajhul ab. Sudah berapa itu? 12 ya? 12. Ya. Kemudian bersama makmul yang ketiga, yakni makmulnya didhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada mausuf. Ada berapa ini? Coba kita hitung. Ketika beral, Al-Hasanu wajhah, Al-Hasanu wajhu. Bisa enggak Al-Hasanu wajhi? Tidak bisa tanpa alif lam. Berarti bersama yang beral ada berapa? 2 ya. Sekarang tanpa al, Hasanun, Hasanun wajhahu, Hasanun wajhuhu, Hasanu wajhi. Bersama yang tanpa al ada 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 2, 5 ya. Bersama sebelumnya berapa? 6, 12 sama 5? Berapa? 17, hitung, simpan dulu ya. Berarti yang sudah kita dapat yang gak boleh berapa? 1 ya? 1 sisi yang gak boleh. Ya, simpan ini yang gak boleh 1. Jadi ketika apa? Sifat musyabahnya beral, kemudian yang setelahnya tidak beral, tidak pula ditofahkan kepada yang beral. Kemudian makmul yang keempat dari apa? Sifat musyabbah. Makmulnya adalah isim yang didhofahkan kepada dhamir mausuf. Ya, contohnya apa? Al-Hasanu wajhu abi misalkan ya. Al-Hasanu wajhu abi. Al-Hasanu wajha abi. Boleh enggak Al-Hasanu wajhi? Tidak boleh. Simpel ini enggak boleh dapat 2. Bersama yang beral, makmul sifat musyabbah yang didhofahkan kepada mudhaf yang didhofahkan kepada dhamir enggak boleh, ya kan? 2 berarti. Ah, bersama Hasanun sekarang. Hasanun waju apa tadi abi ya? Hasanun waju abi, Hasanun wajha abi. Bisa enggak Hasan wajha abi? Bisa. 5 ini. 55 tambah 66 berapa? 55, 66, sebelumnya 6, 12, 12 sama 10, 32 ya? Hah? Apa 22 ya? Sudah kita dapat yang gak boleh 2. Ya kan? Ya, kemudian keadaan makmul yang kelima dari apa? Sifat musyabbah. Dia kosong dari al, tapi tidak kosong dari apa? Idhofah. Sekarang sifat musyabbah yang beral. Apa contohnya yang dia kosong dari al, tapi tidak kosong dari idhofah? Waju abin ya misalkan ya. Al-Hasanu waju abin. Al-Hasanu wajah abin. Boleh enggak Al-Hasanu Al-Hasan waji? Enggak boleh tanpa al sih, enggak ada alnya. Sudah berapa yang tidak boleh kita? 3. Ya. Berarti ketika beral, sifat musyabah beral diidhofahkan kepada makmul yang kosong dari al tapi tidak kosong dari idhofah, dua ya kan. Sekarang tanpa tanwin, tanpa alnya, hasanun. Hasanun wajha abin dari ya. Hasanun wajhu abin. Hasan wajib bisa enggak? Bisa juga. Hasan wajib abin. Sudah berapa tuh yang boleh tadi? Yang tidak boleh sudah dapat 3. Yang tidak boleh 22 tambah 5 ya. 27 ya. 27. 27. Kemudian yang ke 6 ya. Ya. Makmulnya itu kosong dari al dan juga kosong dari dhofah. Yang beral dulu al-hasanu wajhan. Boleh enggak? Boleh. Al-hasanu wajhun boleh enggak? Boleh. Al-hasan wajin boleh enggak? Enggak boleh. Berarti yang tidak boleh sudah dapat berapa? 4. Bersama yang beral ya, makmul yang dia kosong dari al dan idhofah hanya dua sisi. Al-hasanu wajhan, al-hasanu wajhun. Al-hasan wajin enggak boleh. Sudah yang enggak boleh dapat 4. Sekarang bersama hasanun. Bersama hasanun ya. Hasanun wajhun bisa, wajhan bisa, hasan wajin bisa. Berapa jadi semuanya? 30? Berapa? Coba ya. Tadi yang pertama, sisi yang pertama ada 6. Ya 6 kan. Yaitu yang ketiga apa? Makmulnya beral. Ini kan ada 6. 6-nya tadi kalau mau dirinci, al-hasanu, al-wajha, al-hasanu, al-wajhu, al-hasanu, al-wajhi. Hasanun. Ini tiga dua ya. Hasanun. Apa? Wajhan hasanun wajhun hasanu. Ada alif lamnya. Hasanun al-wajha al-hasanu. Hasanun al-wajha hasanun al-wajhu hasanul wajhi. Dan enam. Kemudian yang kedua, yaitu ketika makmulnya diidhofahkan kepada mudhof yang diidhofahkan kepada mer'al. Ini juga sama ada enam. Dapat 12 kan. Yang ketiga, ketika makmulnya didhofahkan kepada dhamir mausuf. Ini ada 5 yang boleh. Berarti 6, 6, 5. Berapa? 12 sama 12. 12 sama 5 ya? 17 ya. Kemudian yang keempat, ketika makmulnya didhofahkan kepada mudhof yang didhofahkan kepada mausuf. Ini juga ada 5 juga kan. Di 6, 6, 5, 5, 10. Sudah 22 tuh. Kemudian makmul yang kelimanya kosong dari al tapi tidak kosong dari idhofah. Ini juga ada 5 juga kan? Ya. Yang berikutnya ada 5 juga kan? 5, 10, 20, 32 ya. 32. Ada 32 ya. Habis sebutkan berapa? Situna salatun, coba apa yang kurang kita lihat di sini. Ya. Kalau yang 4 yang bisa ketahuan dari tadi kan, 4 yang terlarang tadi kan sudah ketahuan. Ya. Situn wasalatun itu mungkin penggabungan dengan yang apa? Tidak boleh. Ya gitu. Jadi kan 32 tadi kan, yang bolehnya, yang enggak boleh berapa? 4 jadi 36. Ah itu. Jadi disebutkan fayatahasal hina idin situn wasalatun surah. Maka dihasilkan dari itu 36 surah. 32 surah boleh, 4 tidak boleh. Ah itu. Insyaallah paham kan ya? Pokoknya antum ingat-ingat saja. Makmul yang sifat musyabah ada berapa keadaan? 6. Itu saja. Ada yang pertama dia beral, apa? Makmulnya beral. Yang kedua makmulnya diidhofahkan kepada yang beral. Yang ketiga makmulnya diidhofahkan kepada dhamir mausuf. Yang keempat makmulnya diidhofahkan kepada mudhof yang diidhofahkan kepada dhamir mausuf. Yang kelima makmulnya kosong dari al tapi tidak kosong dari idhofah. Dan yang keenam makmulnya apa? Kosong dari al dan idhofah. Siapa yang hafal 6 ini? Keadaan-keadaan makmul sifat musyabah. Yang pertama dia beral. Contohnya al-hasanu al-wajhu, al-hasanu al-wajha, al-hasanu al-wajhi. Yang kedua mujarad dari al. Mujarad dari al. Atau ya, atau makmulnya beral dan syabah nakirah. Contohnya hasanun al-wajha, al-hasanun al-wajhu dan hasanul wajhi. makmulnya beral. Yang kedua, ditahukan kepada yang beral. Yang ketiga, mujarad dari al. Ditahukan kepada yang mutaf kepada dhamir mausuf. Ada enam keadaan. Yang pertama, makmulnya sifat musyabbaha. Ada enam keadaan. Yang pertama, makmulnya beral. Yang kedua, idhofah, diidhofahkan kepada yang beral. Ketiga, diidhofahkan kepada domir yang kembali kepada mausuf yang beral. Kepada yang beral. Kembali kepada mausuf. Yang keempat diidhofahkan. Diidhofahkan kepada mudhof yang beridhofah pula kepada yang berdomir. Ya, yang memiliki, yang ada domir. Yang kelima, mujarad kosong dari al. Itu yang kelima. Kosong dari al ya, tapi beridhofah, tidak kosong dari idhofah. Yang keenam, kosong dari keduanya, yaitu dari al dan idhofah. Keadaan pertama yaitu ketika makmulnya beral. Dan di sini boleh tiga keadaan. Al-hasanul wajha, al-hasanul wajhu, al-hasanul wajhi. Demikian pula ketika tidak beral. Hasanul wajha, hasanul wajhu, hasanul wajhi. Kemudian keadaan mak. Hasanul al-wajha, hasanul al-wajhu, hasanul al-wajhi. Kemudian keadaan kedua yaitu ketika makmulnya diidhofahkan kepada yang beral. Contohnya seperti pertama, ketika suatu musyabbah beral. Al-hasanu wajhul ab, al-hasanu wajhul abi, al-hasanu wajhul abi. Dan ketika suatu musyabbahnya tidak beral. Seperti hasanun wajhul abi, hasanun wajhul abi, hasanun wajhul abi. Kemudian keadaan ketika makmulnya diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada mausuf, yaitu seperti contoh Zaidun al-hasanu wajhuhu dan al-hasanu wajhihi. Kemudian ketika yang ketika tidak boleh. Kemudian ketika suatu musyabbah tidak beral. Ja'a rajulun hasanun wajhahu, hasanun wajhuhu, hasanun wajhihi. Kemudian keadaan keempat, ketika makmulnya diidhofahkan kepada mudhaf, kepada dhamir mausuf, kepada mausuf. Itu contohnya ja'a Zaidun al-hasanu wajhu abihi, wal-hasanu wajha abihi, al-hasanu wajhi abihi. Tapi dilarang yang terakhir. Kemudian ketika suatu musyabbah tidak beral. Ja'a Zaidun hasanun wajha abihi, hasanun wajhu abihi, wal-hasanun wajhi abihi. Kemudian keadaan yang berikutnya yaitu ketika makmulnya kosong dari al namun diidhofahkan. Contohnya seperti Ja'a Zaidun al-hasanu wajhu abin Al-Hasanu wajhi abin. Namun keadaan terakhir ini dilarang. Adapun contoh untuk yang tidak beral, Ja'a Zaidun Hasanu Hasanun wajhu abin, Hasanun wajha abin. Ja'a Rajulun Hasanun wajhu abin, Hasanun wajha abin, Hasanun wajhi abin. Kemudian keadaan terakhir ketika dia makmulnya kosong dari al dan idhafah. Ja'a Zaidun Al-Hasanu wajhan atau Al-Hasanu wajhun, tidak boleh diidhafahkan. Al-Hasanu wajhin tidak diperbolehkan. Kemudian ketika sifat al-musyabah tidak beral, Ja'a Rajulun Hasanun wajhan, Hasanun wajhin, Hasanun wajhun, adapun Hasanun wajhin tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Ya boleh. Hasanun wajhin boleh. Kayak gitu kan, paham kan? Paham gak Pak? Bisa merincikan lagi kayak gitu. Jadi keadaan sifat musyabah ada dua, ima beral, ima tidak beral. Dan keadaannya, ma'mulnya sifat musyabah ada satu dari enam keadaan. Ya, kemudian dipasangkan, maka dihasilkan sejumlah berapa? 36 keadaan. 32 keadaan yang boleh dan 4 terlarang. Nah itu dari situ. Ada yang belum paham ini? Paham kan? Paham insyaAllah ya. Sebenarnya dekat dengan pembahasan apa? Idhofah apa? Lafziyah itu. Ya, isim idhofahnya wasof itu. Boleh dia kepada yang beral. Ya sudah lewat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. At-ta'ajub. At-ta'ajub dikatakan oleh Al-Khubari, infi'alun fi syai' inda syu'uriha bima yakhfa sababuh. Wa ridha qala idha zahara sabab tatula al-ajab. Infi'al reaksi yang ada di dalam hati ketika merasakan sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Oleh karenanya dikatakan, katanya idza zahara sabab batula al-ajab. Kalau sudah jelas sebabnya maka hilang rasa takjub. Di sini juga ada di catatan kaki, at-ta'ajub wa isti'zham fi'lin fi'lin zahiril maziyah. Menganggap besar perbuatan yang maziyah, keistimewaannya, kelebihannya itu tampak. Wa ma'na kaunihi zahiral maziyah, dan makna keberadaan sesuatu yang ditajubi itu zahiral maziyah, tampak keunggulannya dari yang lain. Anna fi ziyadah fiha, itu padanya ada ziyadah yang tidak ada pada yang lainnya. Dan disebutkan wa yushtaratu an yakuna sababuha khafiyah, dan dipersyaratkan agar sebabnya khafi, samar, tidak diketahui. Fa in 'ulima sababuha lam yata'ajjab minha. Adapun kalau tidak sudah diketahui sebabnya, maka tidak dikagumi katanya. Tidak muncul sesuatu yang apa? Tidak muncul ta'ajjub. Demikian ya kata ahli nahwu. Dan kebanyakan ahli nahwu menafikan ini di antara apa? Penyimpangannya. Menafikan sifat ta'ajub dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyamakan sifat apa? Makhluk dengan sifat Allah. Ta'ajub kan munculnya dari ketidaktahuan. Iya kan? Akan sebab yang memunculkan sesuatu yang mengagumkan itu. Sedangkan Allah tidak ada yang tersamar bagi Allah. Sehingga mereka menafikan, itu batil, keliru. Jadi ashab yang benar, ta'ajub juga ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alama yariqu bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak sekali ya dalil-dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah yang menunjukkan sifat ini. Hanya saja yang perlu diketahui, ta'ajub ada dua macam. Yang pertama, an yakuna sadiran an khafa. An khafa ila sebab, ta'ajub yang muncul karena sebab, sebabnya tidak diketahui. Ta'ajub yang muncul karena sebabnya tersamarkan atau tidak diketahui. Halal muta'ajib, di sisi orang yang merasa kagum. Faidhashlah, sehingga dia pun tercengang karenanya. Wa yasta'zimuh, dan membesarkannya. Ya kalau seperti ini, makna ta'ajjub seperti ini ya tidak diterapkan atas Allah SWT. Makna ta'ajjub yang pertama ini ya terjadi pada makhluk. Ataupun makna ta'ajjub yang kedua, an yakuna sababuhu khuruj syai'an dha'irihi aw amma yandaghi an yakuna 'alaihi. Yang kedua, an yakuna sababuhu, sebabnya adalah khuruj syai'an dha'irihi, keluarnya sesuatu dari yang setara dengannya. Keluar dia lebih unggul dari yang setara dengannya. Aw amma yanbaghi an yakuna 'alaihi, atau keluar dari sesuatu yang sepantasnya dia di tempat itu, tapi dia keluar dari tempat tersebut. Amma yanbaghi an yakuna 'alaihi, keluar dia dari sesuatu yang bagi an yakuna 'alaihi, seyogianya dia di keadaan tersebut tapi keluar. Ma'ilmil muta'ajjib, disertai dengan pengetahuan al muta'ajjib, maka ini katanya ditetapkan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah ta'ajjub ya tidak seperti ta'ajjubnya makhluk yang dibangun di atas ketidaktahuan, tidak. Kemudian bi af'ala ya bi af'alan diq ba'da ma ta'ajjuba auji bi af'il qabla majrurin biba wa tilwa af'alan sibannahu kama awfa khalil khalilaina wa asdiq bihima bi af'alan diq, dengan af'ala wazan af'al intiq, ucapkanlah ba'da ma, yang af'ala ini datang setelah ma, jadi ma af'ala ya. Ta'ajjuba, dalam rangka ta'ajjub. Ya. Dengan wazan af'ala yang datang setelah ma, berarti ma af'ala, ucapkanlah dalam rangka ta'ajjub. Ma af'ala, ma ahsana zaidan, alangkah bagusnya zaid. Ma akroma amran, alangkah mulianya amr. Ya. Aujibi af'il qabla majrurin biba. Itu sigho yang pertama dari apa? Sigho ta'ajjub. Yaitu dengan ma af'ala. Auji, atau datangkanlah dengan wazan lain af'il. Qabla majrurin biba. Datangkanlah af'il qabla majrurin biba. Ya, sebelum yang dijarkan dengan ba. Ini mengisyaratkan kepada wazan yang kedua. Ya. Aslinya ji qabla majrurin biba. Ya. Datangkanlah sebelum yang dijarkan dengan ba af'ala. Nah, di sini ja'a bi, dia ja'a muta'addi dengan ba ya. Berarti maknanya datangkanlah af'il. Ya, qabla majrurin bi ba, sebelum yang dijarkan dengan ba. Ini mengisyaratkan kepada apa? Siwa yang kedua ya, af'il bi. Ahsin bi Zaidin. Alangkah bagusnya Zaid. Paham ini kan? Atau datangkanlah af'ala sebelum yang dijarkan dengan ba. Ini mengisyaratkan kepada sigho yang kedua dari sigho ta'ajjub. Wa tilwa af'alan sibanna wa tilwa af'alan sibannahu kama, dan isim yang datang setelah af'ala nasubkanlah ma ahsana zaidan kama, seperti ma aufa khalilaina, alangkah apa terjemahnya bagusnya, wafa yang ringkasnya apa, setia. Ya, setia janji gitu ya. Ma'aufa khalilaina, alangkah setianya khalilaina, dua teman dekat kami. Ya. Wa asdiq bihima, dan alangkah jujur keduanya. Dan yang perlu diketahui bahwasanya la yuta'ajab illa min ma'rifah. Tidaklah dijadikan sesuatu yang muta'ajab kecuali isim yang ma'rifah. Seperti ma'aufa khalilaina asdiq bihima. Adapun, atau sebelum itu kita lanjutin dulu. Au nakirah mukhtassah, atau nakirah yang sudah mukhtassah. Contoh yang ma'rifahnya ma'ahsana zaidan, ahsin bi zaidin. Atau yang nakirah mukhtassah, ma'as'ada rajulan ittaqallah. Ma'as'ada rajulan ittaqallah. Di sini yang muta'ajjab minhu rajulan nakirah, tapi sudah dihususkan dengan sifat. Ma'asa'ada rajulan ittaqallah. Boleh. Kenapa demikian? Kenapa dipersyaratkan agar sesuatu yang dikagumi itu ma'rifah atau nakirah yang mukhtassah? Karena al-muta'ajjab minhu, sesuatu yang dikagumi itu secara makna mukhbar anhu. Ya, fil makna. Mukhbar anhu fil makna. Sesuatu yang dikhobari seperti mubtada dia secara makna. Ya, dia sesuatu yang dikhobari seperti mubtada secara makna. Sebagaimana pada mubtada juga dipersyaratkan ma'rifah ataupun yang dikhususkan dengan pengkhususan, maka demikian pula muta'al muta'ajab minhu. Sehingga tidak boleh kata ma'asa'ada rajulan, atau disifatnya umum ma'asa'ada rajulan minan nas. Alangkah perbahagianya seseorang dari manusia. Apa faedahnya? Ya kan, faedahnya apa? Siapa yang dikagumi? Ya. Demikian kata Al-Azhari. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwasanya dua sighah ta'ajub ini mamnu' tasarruf, tidak boleh bertasarruf. Tidak bisa bertasarruf. Tidak bisa digunakan mudhari'nya atau amrnya. Sudah semuanya datang dalam bentuk fil madhi semua. Meskipun yang kedua fil bi sighahnya sighah amr, tapi itu filnya fil madhi. Karena dia itu mamnu' at-tasarruf, tidak bisa bertasarruf, maka tidak boleh didahulukan. Ma'mul keduanya dari keduanya. Tidak boleh dikatakan apa? Ma Zaidan ahsanah, enggak boleh. Ma bi Zaidin ahsin, enggak boleh. Karena dia tidak bertasarruf, lemah untuk dia beramal ketika ma'mulnya didahulukan. Juga tidak boleh dipisahkan antara fi'il ini, dua fi'il ini dengan ma'mulnya. Dengan selain dhorof dan majrur, karena kalau pemisahnya dhorof dan majrur dibolehkan oleh sebagian dan dilarang oleh yang lainnya. Bagian memperbolehkan contoh pemisah dengan jar majrur seperti ma'ahsana dirrajuli an yastuqa. Ma'ahsana dirrajuli an yastuqa, dipisahkan dengan dirrajul jar majrur, itu dibolehkan oleh sebagian. Hai, kita baca di sini jelasannya lid ta'ajjubi sighatan. Ta'ajjub itu memiliki dua sighah bentuk. Ada tambahan faedah di sini, hatani sighatan humallatani aqada nuhatu bab ta'ajjubi li bayaniha. Dua sighah ini adalah dua sighah yang mereka para pakar nahwu menetapkan bab ta'ajjub untuk menjelaskan keduanya. Jadi ini yang dibahas oleh ahli nahwu pada pembahasan ta'ajjub adalah dua sighah ini. Fa'amal ibarat dalatu bihasabil lughati ala insya'i ta'ajjub fakathirah. Adapun ungkapan-ungkapan adalah yang menunjukkan kepada ta'ajjub bihasabil lughah, dari sisi lughah, untuk insya'i ta'ajjub memunculkan ta'ajjub banyak. Yang ini tidak dibahas ya oleh ahli nahwu ya. Di antaranya qiyasi, yang kedua sama'i. Yang qiyasi contohnya ataupun dhabitnya, an tuhawwil al-fi'la alladhi turidu ta'ajjuba min madlulihi ila sighati fi'lin ila sighati fa'ula bi dhammi al-'ain. Engkau ubah fi'il yang hendak engkau maukan padanya makna ta'ajjub dari penunjukannya, dari penunjukan asalnya kepada sighah fa'ula. Ya. Dengan dhamma ain. Ya. Dengan dhamma ain. Ya, seperti itu. Apa contohnya dalam ayat Al-Qur'an? Kaburat ya. Kabura maqtan 'inda Allah, alangkah besar kemurkaan Allah. Apalagi? Kaburat kalimatan ya, banyak. Dirubah wazannya kepada wazan fa'ula. Nah, itu. Wa sayati dzikru hadza, ada masanya katanya nanti. Wasa'ti dzikru hadza fi bab ni'mah wa bisa. Penjelasan tentang pembahasan yang seperti ini akan datang pada bab ni'mah dan bisa. Wa masama'i, adapun sighah ta'ajjub yang sama'i, yang itu di luar pembahasan mereka ahli nahwu, contohnya adalah lillahi darruhu farisa. Alangkah hebat penunggang kuda itu. wa qawlihim, ataupun dalam ucapan mereka atau ucapan Rasulullah juga subhanallah kepada Abu Hurairah, itu apa? Innal mu'min la yanjus. Atau dalam ayat Al-Qur'an contohnya apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, ini juga ta'ajjub. Dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Lita'ajubi sighatan, ta'ajub memiliki dua sighah bentuk. Ihdahuma, yang pertama ma'af'alahu, ma'af'alahu wa thaniyah af'il bih. Wa ilaihi ma'asyara al-musannifu bil bait al-awwal, akhbar keduanya lah. Al-musannif mengisyaratkan dengan bait yang pertama, bi af'alan tiqba'da ma ta'ajuba au jibi af'il qabla majrurin liba. Ay indiq bi af'ala, yani ucapkanlah dengan af'ala ba'da ma lita'ajubi. Lama lita'ajub, jadi ta'ajuban itu maful ajlih, takdirnya lita'ajubi, untuk ta'ajub. Nahu ma'ahsana zaidan, alangkah bagus Zaid. Wa ma'aufa khalilaina, alangkah setianya khalilaina, dua teman dekat kita. Auji bi'af'il qabla majururin biba, atau datangkanlah dengan siho af'il sebelum yang dijarkan dengan ba' zaidah lazimah, mbaknya zaidah lazimah, didatangkan agar tidak jelek tentukannya. Jadi aslinya mungkin di sini jelaskan juga ya, aslinya ahsin bi zaidin adalah ahsana zaidun, maknanya sorada husnin. Kemudian dirubah atau diubah kepada sighah amr, jadi ahsin zaidun, jelekkan di situ ada bentukan apa, fil amr ahsin, meskipun dia fil madhi, kemudian datang setelahnya fa'ilnya isim bohir, kan jelek. Yang namanya fil amr kan biasanya apa, musatir ya, atau bukan isim bohir. Untuk memperbagusnya didatangkan ba, ya, sehingga mirip dengan sighah maful bi tadi dengan perantaran huruf jar, seperti umrur bi zaidin, nah, bersih ya, mirip dengan itu. Jadi ahsin bi zaidin, ya, Arabnya ahsin filun ma'am mabni 'ala al-fath al-muqaddar, ya. Kemudian ba'nya zaidah lazimah, zaidin apa, fa'il apa? Mahfud apa lafzon, tapi apa? Wa marfu' maknanya atau mahallan. Wa asdiq bihima. Ah, sebutkan di sini dalam catatan kaki, wa huma sighatani wad'iyyatani la tahtajani ila qarinatin lidalalati ala ta'ajub bi khilafi as-siyagh al-ukhra, lakin qad tatadammanani ma'ani ukhra wara ta'ajubi kadzami awil madhi. Keduanya adalah dua sighah wad'iyatan yang sudah diletakkan oleh orang Arab. Keduanya, dua sighah ini tidak butuh kepada qarinah untuk menunjukkan ta'ajubnya. Jelas ini penunjukannya mesti ta'ajub gitu. Bi khilafi sighil ukhra, berbeda dengan sighah-sighah yang lain. Ya, kadang menunjukkan ta'ajub, kadang tidak. Ya. Lakin qad tatadammanan, akan tetapi kadang keduanya sighah ma'af'ala dan af'il bi mengandungi makna lain selain ta'ajub, ada makna celaan ataupun pujian. Jadi bersama dengan ta'ajub itu ada cercaan ataupun ada apa? Pujian, karena demikian. Ya. Kemudian fama i'rabnya ma mubtada. Wa huwa nakiratun tamatun 'inda sibawi, dan dia maknya nakirah tamah, nakirah yang sudah sempurna, tidak butuh disifati lagi. Inda sibawai, menurut madhabnya sibawai. Dan itu insyaAllah yang lebih rajih. Ya. Wa ahsana fi'lun ma'ad. Sedangkan ahsana fi'lun ma'ad. Fi'lun ma'ad. Ma'akhillah fin fih. Tapi itu yang rajih. Dia apa? Fi'l, bukan isim. Sebagaimana yang diklaim oleh siapa? Orang-orang kufah ya. Fa'iluhu bamirun mustatir. Fa'ilnya ahsana bamir mustatir. A'idun ala ma, kembali kepada ma. Mustatirnya wujuban atau jawazan? Wujuban. Ya. Beda dengan tempat-tempat yang lain. Pada tempat ini yani apa? Sifat ta'ajub fa'ilnya mustatir wujuban. Ah, kembalinya dhamir kepada ma ini menunjukkan keisimannya ma. Wa Zaidan maf'ulu ahsana, sedang Zaidan ma ahsana Zaidan, dia maf'ulnya ahsana. Wal jumlah, jumlah ahsana Zaidan, fi'il fa'il dan maf'ulnya, khabarun an ma, adalah khabar bagi ma. Sehingga jumlahnya jumlah mubtada khabar. Maknanya insya. Wa taqdir, taqdir syai'un ahsana Zaidan, sesuatu yang membuat Zaid bagus. Ay ja'alahu hasana, yang menjadikan dia Zaid bagus. Wa kadzalika, demikian pula contoh ma aufa khalilaina, sama. Wa amma af'il, wa amma af'il fa fi'lu amrin, adapun af'il maka dia adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Ada catatan kaki di sini. Al-masyhur 'inda nuhati al-basriyyin annaha fi'lun mad ja'a 'ala surati al-amr. Oleh syarih disebutkan bahwasanya af'il wazan af'il bi itu artinya fi'il amr. Ini satu pendapat. Dan yang masyhur di sisi ahli nahwu Basrah bahwasanya af'il adalah fi'lun mad ja'a 'ala surati al-amr, yang datang dalam bentuk fi'il amr. Wal majrur bil ba az-zaidah wujuban huwa fa'iluh, dan yang dijarkan dengan ba tambahan secara wajib adalah fa'ilnya. Wa aslul kalam, asal kalamnya adalah ahsana zaidun, yakni sarada husnin, jadilah Zaid memiliki kebagusan. Thumma aradu an yudlu bihi ala insya ta'ajub, kemudian mereka ingin sampai dengannya kepada insya ta'ajub, memunculkan ta'ajub. Ya. Fahawalu, maka mereka rubah, mereka ubah fi'il kepada bentuk amr. Liyakuna bisuratil insya, agar dia surahnya surah insya, karena maknanya ta'ajub insya ya. Tuma aradu an yusniduhu ila Zaid, kemudian mereka ingin untuk menyandarkannya kepada Zaid. Sehingga jadinya apa? Ahsin Zaidun. Fastaqbahu isnadu suratil amri ila ismi zahir, maka mereka menganggap jelek penyandaran bentuk amr meskipun dia fi'ilnya madhi kepada isim zahir. Ahsin Zaidun enggak bagus. Kenapa? Meskipun kenapa? Karena ahsin meskipun dia fi'ilun madhi tapi bentuknya amr, sehingga bagus, tidak bagus kalau langsung disandarkan kepada fa'ilnya dalam keadaan isim zahir. Fazadu alba liyakuna ala surati fadlah, maka ditambahkan ba agar dia fa'ilnya seperti gambaran fadlah, yaitu seperti umrur bi Zaidin. Tsumma tazamu dzalik, kemudian mereka mengharuskan hal itu. Nah itu. Jadi raji fi'il amr, fi'ilun ma bukan fi'il amr. Wa ma'nahu ta'ajjub la al-amr, dan maknanya ta'ajjub bukan amr. Wa fa'iluhu al-majrur bil ba, dan fa'ilnya adalah yang dijarkan dengan ba zaidah lazimah, wal ba zaidah lazimah. Wastadalla ala fi'liyati af'ala bi luzumi nun al-wiqayati lahu idza tasalat bihi ya al-mutakallim. Atau enggak ada fa'ilnya wasudilla ya. Dijadikan dalil wasudilla ala fi'liyah, dan dijadikan dalil atas kefi'ilannya af'ala dengan menetapnya nun wiqayah bersamanya. Yani idza tasalat, apabila fi'il tersebut bergandengan dengannya mutakallim. Contoh ma'afqaruni ila afillah, bukan ma'afqari. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah apa? Fi'il, bukan apa? Isim. Ma'afqaruni ila afillah, alangkah butuhnya aku kepada pemaafan Allah. Wa ala fi'liyah af'il, dan juga dijadikan pendalilan atas kefi'ilannya af'il bidukhuli nun taukid, dengan masuknya nun taukid. Nun taukid masuknya apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Contoh ucapan penyair, wa mustabdilin min ba'di ghubba suraimatan fa ahri bihi min tuli faqrin wa ahriya. Terkadang ada seorang yang mengganti min ba'di ghubba, ghubba 100 ekor unta, suraimah 30-an. Terkadang ada orang yang mau menukar, mengganti 30 rekor 100 onta dengan 30 ekor unta. Fa ahri bihi, maka sepantas dia min tuli faqrin, terkenai tuli faqrin, kemiskinan yang berkepanjangan. Wa ahriyan, lihat, wa ahriyan. Wa ahriyan bi, asli dibuang karena sudah cukupkan dengan yang pertama, fa ahri bi. Lihat, wa ahriyan. Dikasih apa? Nun taukid. Wa arad, dan penyair menghendaki wa ahriyah bi nuni taukid al khafifah. Hanya saja nunnya abdalaha diganti dengan alif fil waqaf, pada waqaf. Ini menunjukkan apa? Keisimannya, kefiilannya sigha af'il juga. Ah, kemudian ada kritikan di sini, tapi bisa dijawab. Saya tanya kaki lihat 133 paling bawah itu. Fa'in kul ta'ala sum. Fa'in kul ta'ala sum. Tad'u'na anna hadhi sighah fi'lun maud. Jika engkau bertanya, soal iftiradi. Jika engkau bertanya, alasum, bukankah kalian mengklaim bahwasanya sigha ini adalah sigha fil madhi? Fa idza kana hadza sahihan, apabila memang ini benar fil madhi af'il, fama balu nun taukid? Lantas ada apa dengan nun taukid kok bisa masuk kepada fil madhi? Ya, kama tad'una qad ittashalat bih, bagaimana engkau klaim bahwasanya dia bersambung dengannya? Wa nun taukid fi ma na'lam innama tattasil bil amri wal mudhari', sedangkan nun taukid hanyalah dari apa yang kami ketahui hanyalah bersambung dengan fil amr dan mudhari. Ah, itu ada kritikannya. Tapi bisa dijawab di sini. Al jawabu ala dzalika min wajhain. Jawabannya bisa dengan dua sisi. Yang pertama, innat annattisala nun taukid bil fi'l madhi wa in yakun nadira laysa kattisalihima bil ismi. Sesungguhnya bersambungnya nun taukid dengan fi'il madhi meskipun itu jarang, tapi tidak seperti bersambungnya nun taukid bersama isim. Itu enggak boleh sama sekali. Fa inna syirakal madhi ma'al mudhari wal amri fil fi'liyah yaj'alu bainahu wa bainahuma qurban wattisalan. Karena sesungguhnya persekutuan antara fi'il madhi bersama mudhari dan amr dari sisi sama-sama sama fi'il, yaj'al ini menjadikan antara fi'il madhi dan kedua fiil yang lain, mudhari dan amr, kurban, ada kedekatan, wattisalan, keterkaitan. Fasahula min ajli dhalika dukhulu nun alaih, sehingga karena ini ringan untuk nun masuk padanya, mudah untuk nun masuk padanya. Wasani, alasan yang kedua, annau innama ulhiqatin nun hadhihi sighah muru'atan li suratiha. Jawabannya kedua, innama ulhiqatin nun hadhihi sighah atau al, ya, innama ulhiqat an nun, hanyalah nun disertakan, hadhihi sighah bersama sighah ini, muru'atan li surati, karena melihat surahnya, surahnya kan surah apa? Amr, iya kan, sehingga nun bisa masuk padanya meskipun dia fi'il madhi. Fa inna fi surati fi'il amr, karena dia surahnya fi'il amr af'il. Wa in yakun ma'naha makna al-madhi, meskipun maknanya makna madhi. Wa hadha 'ala al-mashhur 'inda al-jumhur, ini yang masyhur menurut pendapat jumhur, yaitu bahwasanya fi'ilnya fi'il madhi. Wa qad dzakara asy-syarih, adapun kalau fi'ilnya amr ya jelas tidak ada masalah. Wa qad dzakara asy-syarih annaha fi'il amr, fala yaridu hadha i'tirad 'alaihi, dan asy-syarih menyebutkan bahwasanya fi'il fi'il amr, sehingga tidak ada kritikan kalau bagi mereka yang mendapat fi'ilnya, berpendapat fi'ilnya fi'il apa? Amr. Wa asyara biqaulih, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa til wa af'ala, lihat pada bait wa til wa af'alan sibanna, dan yang datang setelah af'ala nasabkanlah. Ini mengisyaratkan kepada tali af'al, isim yang datang setelah af'ala, mengisyaratkan kepada bahwasanya isim yang datang setelah af'ala yunsab, dinasabkan, likaunihi maf'ulan, karena dia sebagai maf'ulnya. Contoh, ma'aufa khalilaina. Thumma masala biqaulihi wa asdiq bihima lisigha asaniyah. Kemudian beliau contohkan dengan asdiq bihima untuk mengisyaratkan kepada sigha yang kedua. Wa maqaddamnahu min anna ma nakiratun tamatun huwa sahih. Apa yang kami sajikan ataupun sebutkan sebelumnya, bahwasanya ma adalah nakiratama, itulah yang sahih. Wal jumlah allati ba'da khabarun anha, setengah jumlah yang setelahnya khabar dari ma nakirah tamah. Takdirnya syai'un ahsana zaidan ay ja'alahu hasana. Wa dhahab al-akhfash, dan di sana ada mazhab yang lain, yaitu mazhabnya al-akhfash. Ila annaha mausulah, maksudnya dia mausulatun. Ya, jadi maknya mausulah. Wal jumlah allati ba'daha silatuha, sedangkan jumlah setelahnya ahsana zaidan dalam contoh ini adalah jumlah silahnya. Wal khabaru mahdhuf, khabarnya mana? Mahdhuf. Wa taqdir, takdirnya allazi ahsana zaidan syai'un 'adzim, sesuatu yang membikin bagus Zaid adalah sesuatu yang besar. Ya, jadi bagi yang mereka mengatakan maknya apa? Mausula juga sama, mubtada juga. Cuma khabarnya mahdhuf. Wa dhahaba ba'dhum, sebagian lagi berpendapat ila anha istifhamiyah, kepada bahwasanya dia ma itu ma istifhamiyah. Ini ucapan pendapatnya Al-Farra Ibnu Darussuwai, dan juga dinisbahkan kepada orang-orang Kufah. Wal jumlah allati ba'da khabarun anha, dan jumlah istilahnya khabar, sama mutada khabar juga. Ya. Wa taqdir, takdir maknanya ayu syai'in ahsana zaidan, sesuatu apakah yang membuat Zaid bagus. Ya. Wa dhahaba ba'dhum ila annaha nakiratun mausufah, ada mazhab yang lain yaitu bahwasanya dia maknya nakirah mausufah, nakirah yang disifati dengan jumlah istilahnya. Wal jumlah allati ba'da sifatun laha, dan jumlah istilahnya adalah sifat bagi ma. Wal khabar mahdhuf, dan khabar yang mahdhuf, takdirnya syai'un ahsana zaidan 'adzimun, sesuatu yang ahsana zaidan sifatnya, sesuatu yang menjadikan Zaid bagus adalah besar. Itu khilafnya. Paham ini? Ada yang mau disampaikan? Paham? Apa? Yang tadi dari? Oh itu. Definisi tadi, makna tajwid yang kedua atau gimana? Ya, termasuk sifat dari sifat-sifat Allah SWT. Ditetapkan sesuai dengan yang layak bagi Allah. Dan yang dimaukan dengan makna tajwid itu, makna tajwid yang kedua itu. Bukan yang pertama, yang muncul dari ketidaktahuan tentang sebab terjadinya sesuatu yang mengagumkan itu, bukan. Tapi makna yang kedua, yang telah kita sebutkan tadi, hanya kuna sababahu khuruja syai'an nadha'irihi aw amma yanbaghi an yakuna 'alayhi ma'a 'ilmil muta'ajjib. Oh, tadi yang al-hudhari tadi ya, infi'alun fin nafsi 'inda syu'uriha bima yakhfa sababuhu, infi'alun fin nafs 'inda syu'uriha bima yakhfa sababuhu, walidza qala idza dhahara sabab batula al-'ajab. Masih ketinggalan lagi. Ketinggalan, jangan sambil ngantuk nulisnya. Infi'alun fin nafs 'inda syu'uriha bima yakhfa sababuhu, walidza qal idza dhahara sabab batula al-'ajab. Kemudian wa hadhu ma minhu ta'ajjab tastabih in kana 'inda al-hadhi ma'nahu yadhih, wa hadha ma minhu ta'ajjab tastabih, istabih ni fi'lnya, hadha maf'ulnya muqaddam, istabih hadha bolehkan pembuangan, ma minhu ta'ajjabta, sesuatu yang kau ta'ajubi, boleh membuang muta'ajjab minhunya. Ma minhu ta'ajjabta ini muta'ajjab minhu, al-muta'ajjab minhu, bolehkan pembuangan al-muta'ajjab minhu gitu, sesuatu yang engkau kagumi. In kana indal hadzi ma'nahu yadhih, apabila ini ada syaratnya tidak mutlak, apabila makna muta'ajjab minhu itu jelas ketika dibuang muta'ajjab minhunya, sudah difahami siapa yang dita'ajubi, boleh dibuang. Kalau tidak ya tidak boleh. Yajuzu hadzu al-muta'ajjab min wa huwa al-mansub ba'da af'ala wal majrur bil ba ba'da af'il idza dalla 'alayhi dalil, boleh membuang sesuatu yang dikagumi yaitu isim yang mansub setelah af'ala atau yang majrur setelah ba pada af'il bi. Yeah. Pada af'il idza dalla 'alayhi dalil, ketika ada dalil yang menunjukkan kepada muta'ajjab yang dibuang itu. Famitsalul awal, maka contoh yang pertama. Ara umma amrin dam'uha qad tahaddara buka'an ala amrin wa ma kana asbara. Aku melihat umma amr dam'uha qad tahaddara. Maful yang keduanya jumlah ya. Air matanya mengalir. Air matanya mengalir. Bukaan. Karena apa? Menangis ya. Ala amrin, menangisi Amr. Barangkali Amrnya terbunuh di medan perang atau bagaimana, Allah alam. Wa makana asbara, alangkah sabarnya dia. Siapa ini? Siapa yang muta'ajjab minhunya kira-kira? Amrnya atau ibunya? Hah? Iya, ibunya. Wa makana asbaraha, alangkah sabarnya dia Ummu Amr. Hanya nangis saja dia. Ya, nangis tidak menafikan kesabarannya. Betul enggak? Ya. Kalau dia sudah terkeluh kesah, kemudian dia apa? Mencela takdir, baru dia tidak sabar. Kalau sekedar nangis tidak bertentangan dengan kesabaran. At-takdir takdirnya wa ma kana asbaruha. Alangkah sabarnya Ummu Amr. Kananya kana Zaidah. Waqatu zadu kana fi hasyin kama kana asaha illa man taqaddama. Ya, untuk taukid saja. Ini diantara penambahan kana yang sifatnya apa? Muttarid, bisa digeskan. Antara ma ta'jubiyah dengan fi'ilnya. Ya kan? Fahadzafa dhamir, maka penyair membuang dhamirnya, yang itu al-muta'ajjam minhu, wa huwa maf'ul afala, yang dia adalah maf'ulnya afala. Kenapa? Lidalalati 'alaihi bima taqaddam. Ya, lidalalati 'alaihi bima taqaddam, karena itu sudah ditunjukkan oleh apa yang telah lewat. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, ucapan Allah SWT, asmi' bihim wa absir, alangkah tajam pendengaran dan pandangan mereka ketika itu hari kiamat. At-taqdir wallahu a'lam, takdirnya wallahu a'lam, absir bihim. Insyaallah Anda sudah paham kenapa dibuang. Ada dalil yang menunjukkan pembuangan tersebut apa? Disebutkannya apa yang semisal dengannya yang mendahului dia, iya kan? Asmi' bihim wa absir bihim tentunya. Fa hadzafa bihim, maka di sini dibuang, fa hudzifa bihim li dalalati ma qablahu alaih, karena yang sebelumnya sudah menunjukkan kepada yang dibuang itu. Juga contoh yang lain adalah ucapan penyair. Fadzalika in yalqal maniyata yalqaha hamidan wa in yastaghni yawman fajdiri. Ya demikian, kalau dia orang miskin ini yalqa almaniyah, menemui kematian yalqaha hamida, dia akan menemuinya dengan dalam keadaan terpuji. Wa in yastaghni, kemudian kalau dia suatu hari jadi kaya, fajdiri, alangkah pantasnya dia dengannya. Ya. Alangkah pantasnya dia dengan kekayaan itu. Fa'ajidir apa? Bihi kan? Fa'ajidir bihi. Fa'hadzafa al-muta'ajjam minhu, maka dibuanglah di sini sesuatu yang dikagumi setelah af'il. Wa in lam yakun ma'tufan ala af'il mithlih, meskipun tidak diatofkan kepada af'il yang semisalnya. Enggak mesti ya. Syaratnya harus ada yang semisal itu. Yang dibuang ini diatofkan kepadanya. Tidak. Ah, ada faedah tambahan nomor satu itu untuk melihat. Idzan yushtaratu li jawazi hadzal mahdhuf an yakuna afil ma'tufan ala fil akhar. Kalau demikian dipersyaratkan untuk bolehnya dibuang al muta'ajjam minhu, yaitu agar afil yang dibuang bihinya ataupun yang dibuang fa'ilnya ma'tufan ala af'il, agar dia diatofkan kepada af'il yang lain yang disebutkan bersamanya muta'ajjab minhunya. Ya. Wa qad jaza hadzal hadzu ma'a kaunil mahdhuf fa'ilan fil ma'na. Lihat. Wa qad jaza hadzal hadzu, pembuangan ini dibolehkan. Padahal yang mahdhuf itu fa'il secara makna, dan fa'il apa? Umdah atau fadlah? Ya, umdah. Kenapa? Li'anna luzumahu lil jarri kasahu suratal fadlah. Karena keadaan dia melazimi jar, afil ini melazimi jar kan, mengenakan untuknya surah fadlah. Apa? Surah tampilan fadlah, penampilan fadlah. Ya. Ataupun saya ulangi, luzumahu lil jar, kelaziman muta'ajjam minhunya tadi, yang dijarkan oleh ba'za'idah lazimah tadi, Saya ulangi, luzumahu kelaziman isim tadi yang muta'ajjam minhu, kelazimannya untuk dijarkan kasahu, mengenakan padanya pakaian fadlah. Fajaza fihi ma jaza fiha, sehingga boleh padanya apa yang dibolehkan pada fadlah untuk dibuang. Wa hadza fadlatin ajiz ilam ya dir kama apa? Hadima si wa hadza fadlatin ajiz ma lam yadhika hadima si wa jawaban aw husir bih. Jelas ini ya. Satu lagi kita ambil. Wa fi kilal fi'laini qidman lazima man'u tasarrufin bi hukmin hutima. Wa fi kilal fi'lain, dan pada masing-masing dari dua fi'il ini yaitu apa? Ma'af'ala, itu af'ala pada siwa ma'af'ala dan af'il ya. Qidman dari dulu lazima man'u tasarruf, melazimi man'un al-man' min as-sarf, melazimi apa? Al-man' min at-tasarruf, melazimi cumu dia di atas satu keadaan tidak bisa bertasarruf ya. Lazima man'u tasarrufin bi hukmin hutima, dengan hukum yang hutima mesti ya, tidak bisa diubah lagi. Soalnya ini jelas maknanya. Jadi masing-masing dari dua sigha tadi, af'al dan af'il, dari dulu melazimi al-mana' min at-tasarruf, dengan hukum yang muhattam. Wa fi la yatasarrafu fi'la at-ta'ajjubi, dua fi'l ta'ajjub tidak bisa bertasarruf. Bal yalzamu kullun minhuma tariqatan wahidah, bahkan masing-masing dari keduanya menetapi satu keadaan saja. Fala yusta'mal min af'ala ghairu al-madhi, sehingga tidak boleh digunakan dari af'ala selain madhi, hanya madhi saja. Enggak boleh diganti mudhari' ma ahsana zaidan ma yuhsinu zaidan, enggak boleh. Wala min af'il ghairu al-amr, dan tidak boleh digunakan dari af'il selain amr. Amr atau bukan? Ya. Sighahnya saja amr, tapi apa? Maknanya madhi itu yang rajih. Qala musannif fa hadha mimma la khilafa fi, ini di antara hal yang tidak ada khilaf padanya, yaitu bahwasanya dua sighah ta'ajjub ini mamnu' min at-tasarruf, tidak bisa bertasarruf, hanya datang dalam bentuk seperti itu. Yang pertama madhin, yang kedua amr, tapi maknanya madhin. Ya, sampai sini saya mau sampaikan, cukup ya sepertinya. Ada yang lewat? Ya, beda-beda keadaannya. Coba antum lihat kamus itu, banyak lazima yalzamu. Ada beberapa keadaan di situ. Kalau dalam contoh ini mana? Yang kita baca ada thariqatan. Nah, ini 51 berarti di sini ya. Bal yalzam kullu minhuma thariqatan wahidah. Di sini mutari bersatu. Antum lihat tarkib yang lain, kadang dia lazim. Coba dicek di kamus itu. Ya, cukup dulu di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.